Pertama, Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam meminta kekuasaan dari Aziz penguasa Mesir sebagaimana di surat Yusuf 55. Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafidun 'alim. Sisi pendalilan, Nabi Yusuf alaihi salam meminta min nidami rajulin kafirin, dari ya, minta kepada sistem yang dikuasai oleh. Konsekuensinya Yusuf alaihi salatu wasalam berperan serta dalam fi hukmi dhalika rajuli, kekuasaan orang itu. Wa hadha dalil, maka ini dalil bolehnya keterlibatan yang baik meskipun dalam hukmil kufar, kekuasaan orang-orang kafir. Dalil yang kedua, kisah Najasyi. Catatan kaki dua, nama aslinya adalah Ashamah, Raja Habasyah, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak pernah melihatnya. Fa huwa ma'dudun minat tabi'in, sehingga beliau tergolong tabi'in. Wa walladhi adhafal muhajirina, beliaulah yang menjamu muhajirin dari kalangan para sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Wafatihi, masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mensalatinya dengan salat gaib. Perlu diingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan salat gaib kepada untuk seseorang selain Najasyi. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat, sebagian ulama semacam Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat tidak disyariatkannya salat gaib. Dan karena salat gaib beliau nilai khususiyah Najasyi. Kenapa? Karena tadi tidak ada salat gaib yang Nabi lakukan kecuali hanya untuk Najasyi. Padahal orang yang statusnya meninggal dunia di luar Madinah itu banyak. Dalil yang kedua, kisah Najasyi, di mana Najasyi ini masuk Islam, berbakiya malikan dan tetap jadi raja menguasai kaumnya di Habasyah. Dan Habasyah adalah negeri Nasrani ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk meninggalkan kerajaannya, tidak pula berhijrah dari Habasyah. Padahal Najasyi ini tidak punya kemampuan untuk menerapkan semua hukum syariat pada kaumnya yang merupakan orang-orang Nasrani. Alasan yang ketiga, tidak terlibatnya Muslim dalam pemilu ini tidak akan mengubah minal hukmil kafir, kekuasaan orang kafir sedikit pun. Bainama, di sisi yang lain akan terwujud beberapa maslahat ketika Muslim yusyarik, berperan serta dalam pemilu ini. Dan mewujudkan sebagian maslahat lebih baik daripada meninggalkannya secara total. Alasan yang keempat, bahasanya hal-hal yang bermanfaat yang ada pada orang kafir boleh diambil manfaatnya dengan pemanfaatan yang mewujudkan maslahat bagi kaum muslimin. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan sistem al-jiwar al-urfi al-mawjud inda kufari Makkah. Al-jiwar, perlindungan secara budaya yang ada pada orang Makkah. Maka ketika dari Taif, Nabi masuk ke Makkah dengan perlindungan orang kafir supaya bisa masuk Makkah. Ketika Nabi dakwah ke Taif dan ditolak, dakwah beliau di Taif, beliau kembali masuk ke Mekah dengan perlindungan orang kafir. Dan ini adalah sistem pemerintahan atau sistem pemerintahan orang kafir, ada yang namanya jiwar. Ketika salah satu orang Mekah melindungi seseorang untuk masuk, maka yang lain tidak boleh mengganggunya. Alasan yang kelima, pondasi syariat tegak di atas prinsip mewujudkan maslahat dan mencegah kerusakan. Dan keterlibatan seorang muslim dalam pemilu ini mewujudkan maslahat atau sebagian maslahat dan mencegah mafasid atau sebagian mafasid. Maka tidak ada artinya, tidaklah tepat meninggalkannya dan wara' darinya. Karena sisi negatif yang ada pada pemilu lebih sedikit daripada sisi negatif yang ada jika meninggalkan pemilu. Maka sikap yang tepat adalah mengambil mafsadah yang lebih rendah untuk mencegah mafsadah yang lebih besar. Kemudian alasan yang keenam, keterlibatan seorang muslim dalam pemilu di sini fihi husulun ala sababin, berarti melakukan usaha yang terwujud dengannya kekuatan bagi Islam dan kaum muslimin, dan mencari sebab-sebab melindungi kaum muslimin adalah di antara perkara yang disyariatkan secara syariat, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang kaum Nabi Syu'aib. Kalau mereka mengatakan, "Wahai Syu'aib, kami tidak faham banyak dari apa yang kau katakan. Kami menilai dirimu adalah orang yang lemah di tengah-tengah kami. Seandainya bukan karena perlindungan keluargamu, la rajamnaka, niscaya kami akan merajammu." Maka amannya Nabi Syu'aib itu karena perlindungan keluarganya. Fahadhi rawabit allati yahsulu biha ad-daf', maka ikatan-ikatan ini yang terwujud dengannya membela Islam dan kaum muslimin tidaklah mengapa mengupayakannya. Bahkan rupanya terkadang ta'ayyana dzalika, itu sebuah keniscayaan. Karena maslahat itu satu hal yang dituntut sesuai dengan kemampuan dan kemampuan. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini, law sa'ada al-muslimun, seandainya kaum muslimin membantu kaum muslimin yang berada dalam kekuasaan orang-orang kafir, wa'amilu, dan mereka berupaya ala ja'lil wilayati, agar kekuasaan yang ada adalah adalah republik dengan model republik, maka al-afrad, individu dan masyarakat punya kemampuan, yatamakan, mendapatkan kemungkinan untuk mendapatkan hak-hak keagamaan dan duniawinya. Lakana aula, tentu itu lebih baik daripada dia pasrah kepada negara yang akan menghancurkan hak-hak agama dan dunianya dan antusias untuk menghabisi mereka, atau minimal menjadikan mereka sebagai pelayan, menjadikan mereka kaum muslimin sebagai pelayan baginya. Dan jika demikian, maka muslim yang tinggal di, yang domisili di negeri kaum muslimin, atau itu kurang ya, fal muslim alladhi ya'usu fi biladi ghairil muslimin, kurang ghair, boleh baginya terlibat dalam pemilu yang terjadi di negerinya dan dia jadikan suaranya untuk para calon yang muslim jika ada, wa illa, jika tidak maka dia berikan suaranya kepada calon yang paling dekat dengan Islam, paling dekat dengan, paling toleran minimal kepada kaum muslimin, dan yang paling banyak kedekatannya dengan kaum muslimin, dan yang terbaik untuk mewujudkan maslahat kaum muslimin. Keterlibatan seorang muslim dalam pemilu yang terjadi di negeri non muslim itu maslahatnya lebih besar dan bahayanya lebih ringan daripada keterlibatan seorang muslim di pemilu yang tidak syar'i di negeri kaum muslimin. Karena keterlibatan muslim di pemilu yang tidak syar'i di negeri Islam, kabulan dalam pengertian menerima dan ridha, wa tarsikhan lil wada' al munharif, dan mengkuatkan kondisi yang telah menyimpang, alati ta'isyuhu tilkal bilad, yang demikianlah keadaan negeri tersebut. Wal wajib, padahal kewajibannya adalah mengubah kemungkaran itu, tidak mendukungnya dan menguatkan akar-akarnya. Oleh karena itu maka bahayanya, sisi negatifnya sebenarnya lebih besar. Mengikuti pemilu yang tidak syar'i, yang tidak menimbang kaidah-kaidah syariat yang diberlangsungkan di negeri muslim. Adapun negeri non-muslim, maka dia memang negeri kafir. Dan keterlibatan seorang muslim bersama mereka tidak menguatkan kekafirannya. Wala taja'alhu, dan tidaklah menjadikannya satu hal yang rancu atas banyak orang. Lain halnya dengan kondisi dalam pemilu yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i di negeri kaum muslimin. Maka itu bisa menimbulkan kerancuan pada sebagian orang tentang sikap Islam terhadap demokrasi dan yang lainnya. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, keterlibatan perempuan dalam pemilu. Waqad ikhtalafa al-ulama mu'assirun, ulama kontemporer berselisih pendapat tentang hukum keterlibatan perempuan dalam pemilu, ila qaulain, ada dua pendapat. Yang pertama, boleh. Maka boleh seorang perempuan itu menjadi pemilih, mudliyah, mudliyatan bisautiha, memberikan suara dalam pemilu. Dan ini adalah pendapat mayoritas para pengkaji peneliti dalam masalah ini. Wa huwa qawlu kullin, dan ini ada pendapat semua yang membolehkan perempuan untuk menduduki wilayah al-ammah, kekuasaan yang bersifat umum. Ini kekuasaan di area publik. Pendapat kedua melarangnya, maka tidak boleh perempuan itu menjadi pemilih, dan inilah fatwa para ulama al-Azhar. Ini bukan hanya ulama Saudi atau kata beliau, ini adalah fatwa para ulama Al-Azhar. Ini juga fatwa Kementerian Agama di Kuwait. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama dan para peneliti. Ya, kalau di negara-negara Arab, Kementerian Agama itu judul namanya Wizaratul Awqaf. Terjemah bebasnya untuk bahasa Indonesia ya Kementerian Agama. Nih. Karena mereka kementerian ini tugasnya ngurusi harta-harta wakaf, memantaunya, dan megah wakaf termasuk diantaranya masjid. Nih, karena masjid itu wakaf dan bagian-bagian yang lain. Mereka ngurusi masjid. Sedangkan hal-hal yang lain, semisal pengumuman Ramadan dan yang lain, itu di langsung kemudian kalau di Saudi itu Mahkamah Ulia, itu kemudian MA yang ngurusi. Sehingga yang biasa kita sebut dengan Kementerian Agama, nah itu urusannya adalah Kementerian Auqaf, wakaf. Di sana ada pondok pesantren yang merupakan tanahnya tanah wakaf, bangunannya bangunan wakaf, masjid tanahnya wakaf, bangunannya wakaf, dan seterusnya. Alasan pendapat yang pertama yang pertama memilih adalah kegiatan mewakilkan dari pemilih kepada calon, maka dia wakalah. Dan perempuan tidaklah dilarang untuk melakukan transaksi wakalah dalam Islam. Namun alasan ini disanggah dari dua sisi. Yang pertama, ada mutaslim, kita tidak sepakat kalau pekerjaan majelis parlemen adalah bagian dari wakalah. Wakalah dalam menyampaikan pendapat. Kenapa? Karena majelis ini tidaklah khusus dalam menyampaikan pendapat saja, atau bahasa kita menyampaikan aspirasi saja. Balaha sultatun, bahkan dia punya kekuasaan, wa wilayatun amatun, dan kekuasaan di ruang publik. Walaysa an takuna mujarrad, maka tidaklah sah kalau parlemen itu cuma dianggap semata-mata wakalah dalam aspirasi. Sanggahan yang kedua, bahasanya memilih penguasa adalah bagian dari fardu kifayah. Wal ithmu, dan dosa dalam keteledoran dalam masalah pemilihan ini itu menimpa ahlul hali wal aqdi, dan bukan pada person manusia, person masyarakat. Wa idza taqarrara, maka jika telah jelas bahwasanya itu fardu kifayah, maka batallah pendapat yang mengatakan itu wakalah. Li'ana fardul kifayah, karena fardu kifayah itu gugur dengan dikerjakannya oleh sebagian masyarakat. Seandainya itu wakalah, lakana la buddha, maka tidak boleh tidak harus semua orang terlibat atau mayoritas orang terlibat. Alasan yang kedua yang membolehkan bahasanya perempuan berbaiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-145. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'a. Sanggahan untuk alasan ini, baiat perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sejenis tarsyih, pencalonan untuk kekuasaan atau pemilihan pemimpin. Karena kepemimpinan Nabi atas para wanita dan atas kaum muslimin tidak memerlukan musyawarah dan persetujuan dari siapapun. Sehingga baiat perempuan kepada Nabi adalah baiat menyatakan ketaatan dan janji untuk komitmen dengan perintah Allah dan aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang ketiga, pemilu adalah persaksian, dan persaksian boleh dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 282, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Wa haitsu jazat syahadatul mar'ati, maka jika wanita boleh memberikan persaksian, maka boleh intikhabuha, ikut memilih. Nah, alasan ini disanggah dari dua sisi. Yang pertama bahasanya, hakikat pemilu bukanlah persaksian. Karena persaksian dalam aturan Islam itu berkaitan dengan persaksian tentang hak Allah atau hak manusia. Wa ghairu mawjudin, dan itu tidak ada dalam intikhab, kegiatan mencoblos atau kegiatan intikhab memilih atau mencoblos. Kemudian yalzam, jadi kewajiban yang berpendapat bahasanya pemilu itu adalah persaksian, konsekuensinya harusnya mereka tidak menerima persaksian perempuan dalam masalah pemilu, dalam kegiatan pencoblosan. Li'anna laysat min qabilil amwal, karena nyoblos pemilu itu tidaklah bagian dari harta. Dan persaksian perempuan dalam Islam itu hanya dalam berkaitan dengan masalah harta dan transaksi. Atau hendaknya mereka jadikan persaksian perempuan dalam pemilu setengah persaksian laki-laki dan mereka tidak mengatakannya. Alasan yang keempat, bahasanya intikhabat pemilu adalah bagian dari syura, memberi saran. Dan memberi saran itu bersifat umum baik laki-laki ataupun perempuan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa amrum syura bainahum. Kata-kata bainahum mencakup semua kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa idza taqarrara, jika jelas bahasanya syura atau pemberian saran itu bersifat umum untuk semua kaum muslimin, sah perempuan terlibat dalam pemilu karena dia adalah bagian dari memberi saran. Dan mungkin kita sanggah alasan ini dengan kita katakan keterlibatan perempuan dalam sejumlah dampak yang mengikat. Maka dia bukanlah semata-mata surah pemberian saran yang diambil manfaatnya. Alasan yang kelima, bahasanya intikhab memilih adalah bagian dari beristihad, dan perempuan layak antakuna untuk menjadi dan mufti dan memberi fatwa, bukanlah kekhususan laki-laki. Maka jika perempuan boleh jadi mufti, maka boleh menjadi pemilih. Sehingga hukum pemilih, hukum pemilu atau memilih dikiaskan dengan hukum menjadi memberi fatwa dan berijtihad. Alasan adal istidlal, pendalilan ini kita sanggah sebagai berikut. Bahasanya memberi fatwa dan berijtihad itu adalah bagian dari al-ikhbar bira'i, mengungkapkan, mengkabarkan pendapat. Tidak ada di dalamnya kekuasaan, tidak ada di dalamnya ilzam pengharusan. Mufti itu tidak bisa memaksa, lain hanya dengan qadi. Qadi punya otoritas untuk memaksa. Bikhilaf lain hanya dengan ma'ali al-hal, keadaan pemilu. Idzil intikhab, karena pemilu, yuthmiru membuahkan al-wusul sampai pada suatu kekuasaan, wal-wilayah dan kekuasaan yang di area publik. Alasannya karena mawaradah riwayat yang berasal dari Abdurrahman bin Auf meminta saran para perempuan dalam membaiat Uthman, di mana Abdurrahman meminta saran pada masyarakat Madinah sampai-sampai beliau menemui perempuan dalam bertanya kepada perempuan yang ada di kamar supaya mereka ngasih saran tentang pembaiatan Uthman. Faidza kana linnisa, maka jika wanita punya pendapat dalam baiat, maka tidaklah mengapa terlibat dalam pemilu yang mengantarkan kepada kekuasaan. Catatan kaki tiga, Syekhul Islam di Minhajus Sunan Nabawiyah mengatakan, walakin baqi Abdurrahman yusyawiru an-nasa thalathata ayamin wa akhbar an-nasa la ya'diluna bi Uthman. Maka Abdurrahman bin Auf baqiya yusyawir an-nasa, terus menerus meminta saran pada masyarakat Madinah selama 3 hari, dan Abdurrahman bin Auf mengkabarkan bahasanya masyarakat Madinah tidaklah berpaling dari Uthman, semuanya sepakat agar Uthman yang jadi pengganti Umar. Dan Abdurrahman bin Auf syawara, meminta saran sampai-sampai para gadis yang ada di kamarnya. Dalil ini disanggah dari 2 sisi. Yang pertama, mempermasalahkan sanad kisah ini, karena tidaklah kisah ini disebutkan di buku-buku hadis. Hanya disebutkan oleh sebagian ahli sejarah semacam Ibnu Katsir tanpa sanad. Wasabit yang valid, Abdurrahman bin Auf meminta saran li asyrafin nasi, tokoh-tokoh masyarakat. Wa man qadima minal ajnad, dan atau wa man qadima minal ajnad, dan tentara-tentara yang senior yang dahulu. Walam yasbat, tidaklah valid kalau Abdurrahman minta saran perempuan yang ada di kamarnya. Demikian sanggahan dari Syaikh Abdullah Al-Imam di kitab beliau Tanwirul Dhulumat. Sanggahan yang kedua, ala taslim, seandainya kita terima sahnya kisah. Famatadullu alaihi, maka kandungan kisah ini adalah bolehnya musyawaratin nisa, minta saran pada perempuan dan mengambil faedah dari pendapat perempuan. Padahal masalah pemilu tidaklah semata-mata meminta saran, hatta yuqal, sehingga bisa kita katakan bahwasannya permintaan saran Abdurrahman bin Auf kepada para perempuan menunjukkan bolehnya keterlibatan perempuan dalam pemilu. Bahkan Abdurrahman bin Auf syawara nisa, minta saran perempuan, thumma ikhrahman nafsihi, itu dilakukan oleh Abdurrahman itu sendiri, bukan kumpulan suara masyarakat Madinah. Maka bai'at Utsman tidaklah menunjukkan bolehnya perempuan memilih, tidak pula menunjukkan bolehnya pemilihan yang diambil dari semua orang. Karena memilih antara Utsman ataukah Ali itu min kibali Abdurrahman ibn Auf. Itu ada di tangannya Abdurrahman bin Auf. Cuma Abdurrahman bin Auf nyari minta saran, sebaiknya siapa yang saya pilih. Cuma beliau istafada mengambil faedah dalam masalah ini dari pendapat-pendapat orang. Balam yakun al-ikhtiar, dan pemilihan bukalah dari total suara-suara manusia yang ada. Alasan yang ketujuh, keterlibatan perempuan dalam pemilu adalah min qabil, bagian dari nasihat untuk kaum muslimin. Jadi satu perkara yang bersifat umum, boleh untuk laki-laki dan boleh untuk perempuan. Mungkin kita sanggah dalil ini dengan bi anna hadzal istidlal bil 'am fi hukmil khas. Ini berdalil pakai dalil umum tentang nasihat untuk perkara yang bersifat khas, spesifik. Fal khilaf, maka perselisihan itu dalam model pemilu dan bukan dalam nasihat secara umum. Wal intikhabat, dan pemilu itu memiliki tata cara tertentu dan bukan semata-mata memberi nasihat. Alasan yang kedelapan, perempuan memiliki kelayaan untuk memilih dan kemampuan untuk mengetahui orang yang sekufu. Sebagaimana anak perempuan Syekh orang tua yang saleh dari negeri Madian memilih Musa alaihi salatu wasalam. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Qasas 26, qalat ihdahuma ya abati sta'jirhu. Wahai ayahku, pekerjakanlah dia, yaitu Musa. Sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah orang yang memiliki dua kriteria, yaitu kuat dan amanah. Maka di mana perempuan punya kemampuan untuk memilih yang paling layak dari orang-orang yang ada, maka tidaklah ada alasan untuk melarangnya. Alasan yang kesembilan, Aisyah terlibat dalam perang Jamal. Ini menunjukkan bahasanya dia membukalah naqdan, bukalah dalam rangka membatalkan bai'at terhadap Ali. Bukan pula menuntut bai'at untuk selain Ali. Kalau demikian baru cocok. Bimisli hadad dalil, pendalilan di atas. Aisyah itu berangkat atau keluar rumah menuntut darah Utsman, bukan menuntut bai'at atau membatalkan bai'at. Alasan pendapat yang kedua yang melarang, perempuan dilarang untuk minal wilayatil ammah, memegang kekuasaan di ruang publik dalam Islam. Maka tidak boleh baginya untuk tatawalla menjabat semua jabatan yang bersifat publik. Dan keterlibatan perempuan dalam intikhabat itu adalah bagian dari keterlibatan dia dalam wilayah ammah, dalam kekuasaan yang bersifat publik. Meskipun ini secara tidak langsung, haitsu yakunu laha ta'thirun, di mana perempuan punya pengaruh dalam kebijakan yang bersifat umum melalui keterlibatan ini. Mungkin kita sanggah pendalilan ini dengan kita katakan keterlibatan dalam pemilu bukanlah bagian dari al-wilayah al-ammah, kekuasaan di ruang publik, fisyik sedikit pun. Dia hanya semata-mata satu suara dalam jumlah yang sangat besar dari suara-suara yang ada. Tidak ada dalam pemilu kecuali sekedar memilih calon. Maka tidak tepat kalau dikatakan min qabil wilayah al-ammah, ini bagian dari memegang kekuasaan di ruang publik. Alasan yang kedua, al-intikhab, memilih itu mengharuskan adanya pencalonan. Maka siapa yang boleh memilih, boleh dicalonkan dalam sistem pemilu kontemporer. Oleh karena itu keterlibatan perempuan sebagai pemilih adalah sarana untuk dia dipilih wa tawaliha, dan menjabat lil wilayatil ammah, dalam kekuasaan publik yang haram. Wa haitsu kana al intikhab, di mana memilih ini adalah sarana menuju hal yang haram, maka sarana menuju hal yang haram itu sebagaimana hukum tujuannya. Pendalilan ini kita sanggah bahasanya la talazuma, tidak ada hubungan yang erat antara memilih dengan mencalonkan diri. Karena mungkin untuk dipisahkan, fayakunu, sehingga jadilah hukum keterlibatan perempuan dalam pemilu berbeda dengan hukum pencalonan perempuan. Alasan yang ketiga, keterlibatan perempuan dalam pemilu dalam arti yang ikut mencoblos itu menyebabkan mafasid yang sangat banyak. Ada ikhtilat, ada tabarut, adanya keluarnya perempuan fidyaya dalam rangka kampanye, kemudian ikhtilat dengan laki-laki dan mafsadah yang lain. Alati tahtusu, yang terjadi dalam semisal pemilu ini. Dalil ini disanggah sebagai berikut. Bahasanya hukum perempuan ikut memilih itu terpisah dari sisi-sisi negatif yang telah disebutkan. Tidak ada hubungan antara perempuan memilih dengan ikut kampanye. Tidak ada hubungannya. Maka pendapat yang membolehkan keterlibatan perempuan dari pemilu tidaklah berkonsekuensi al-qaul, berpendapat dibolehnya keterlibatan perempuan secara mutlak dalam acara pemilu dengan berbagai macam ragamnya, dengan tutup mata tentang bagaimanakah cara keterlibatan dia. Namun labuda harus komitmen dengan kaidah syariat dan menjauhi hal-hal yang haram yang terjadi di tengah-tengah pemilihan. Alasan yang keempat, keterlibatan perempuan dalam memilih al-hakim, penguasa, contohnya presiden, pilpres, atau membaiatnya, perkara yang lam yari, tidak berasal dari salafus saleh. Tidaklah terdapat perempuan berperan serta dalam membaiat salah satu khulafaur rasyidin. Mimma yadullu, yang menunjukkan bahasanya perempuan tidak punya hak dalam masalah ini dan perempuan itu terlarang dari hal ini. Namun dalil ini mungkin kita sanggah sebagai berikut. Bahasanya metode pemilihan kepala negara dalam Islam adalah bagian dari turuk istihadiyah, perkara yang bersifat istihadi. Wahai sukana kadzalik, maka jika demikian, maka semua jalan yang mengantarkan pada kekuasaan maka dia boleh, malam yukhalif, selama tidak menyelisih satu hukum syar'i. Dan adanya satu metode yang tidak diterapkan di masa khulafaur rasyidin tidaklah menunjukkan kalau itu terlarang dan haram. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak adanya keterlibatan perempuan dalam baiat khulafaur rasyidin tidaklah menunjukkan haramnya keterlibatan mereka secara mutlak. Alasan yang kelima, perempuan tidaklah punya kemampuan untuk membedakan al-asla minar rijal, laki-laki yang kapabel untuk menjadi penguasa. Karena perempuan tidaklah bergaul dengan laki-laki, maka tidak mungkin baginya untuk mengetahui al-asla yang paling layak dan paling layak. Sebagaimana lain halnya dengan laki-laki yang mampu untuk mengetahuinya. Namun dalil ini bisa kita sanggah bahasanya pengetahuan perempuan tentang calon yang kapabel dari kalangan laki-laki, meskipun mereka sedikit berinteraksi dengan laki-laki, satu hal yang mungkin di zaman ini. Min khilal, kalau di masa silam betul, di zaman ini, zaman informasi, ini satu hal yang memungkinkan. Min khilal tatawur ittisalat, min khilal melalui perkembangan sarana komunikasi yang memungkinkan seorang perempuan mengetahui sifat laki-laki dan kelayakannya meskipun tidak bergaul dengannya. Kesimpulan dari penulis bahasanya setelah merenungkan dalil masing-masing dari dua belah pihak, kami tidaklah menunjukkan dalil yang menunjukkan bolehnya keterlibatan perempuan dalam pemilu, tidak pula dalil yang melarang. Semua alasan yang diajukan oleh dua kelompok untuk melarang atau membolehkan tidaklah menunjukkan apa yang jadi mendukung pendapat mereka. Semua alasannya mungkin untuk disanggah dan dibantah. Wa inda idzin, maka pada saat itu, maka tidak boleh tidak kita harus mengacu pada dalil-dalil yang lain untuk menjelaskan hukum syar'i dalam masalah ini. Dan alasan yang paling kuat dalam masalah ini adalah berpegang dengan hukum asal menurut syar'i. Hukum asalnya adalah boleh dan mubah. Yang melarang, yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Wahin, dan pada saat kita tidak jumpai dalil yang menunjukkan melarang, fanubaki, maka kita pertahankan hukum asal, yaitu memegangi hukum boleh. Wayukwi hadal asla, dan di antara hal yang menguatkan dalil ini adalah keterlibatan perempuan dalam pemilu adalah di antara jalan untuk sampai pada kekuasaan. Dan jalan untuk sampai pada kekuasaan adalah di antara jalan yang bersifat ijtihadiyah yang mubah. Bidalil dengan dalil perbedaan cara-cara in'iqad, pemilihan atau pengangkatan pemberian kekuasaan untuk para khulafa ar-rasyidin. Jalannya beda-beda tanpa ada pengingkaran. Maka ini menunjukkan bahasanya hukum asalnya adalah mubah selama lam yakun samata, selama di sana tidak ada pelanggaran syar'i. Wallahu ta'ala a'lam. Maka intinya beliau membolehkan, alasan pokoknya adalah kembali kepada hukum asal dalam perkara ini. Dan al-mabahas asalis, keterlibatan non-muslim fil intikhobat dalam pemilu. Ya, langsung paragraf kedua, ulama kontemporer berselisih pendapat tentang hukum keterlibatan non-muslim dalam intikhobat awililayah ala ammah. Ya, dalam pemilihan kekuasaan publik di negeri Islam ada dua pendapat. Pendapat pertama boleh, tidaklah terlarang keterlibatan non-muslim dalam pemilu. Ini pendapat Abdul Karim Zaidan, Abdul Hakim Al-Aili dan yang lain. Pendapat yang kedua melarang, maka tidak boleh non-muslim terlibat dalam pemilu dalam negeri Islam. Ini pendapat Maududi, Abdul Wahab Ash-Shishani dan yang lain. Alasan pendapat yang pertama, tidak adanya dalil yang melarang keterlibatan orang kafir dalam pemilu. Di mana lam yari tidak terdapat dalil untuk melarang, hukum asalnya boleh. Nah, alasan yang kedua, ri'asa ammah. Kepala negara di zaman kita saat ini tidak sebagaimana ri'asa kepala negara di masa para ulama fikih terdahulu. Maka para ulama fikih terdahulu mempersyaratkan orang yang boleh memilih kepala negara dialah haruslah muslim, karena negaranya adalah negara diniyah, maka negara agama, maka tidak boleh tidak pemilih harus muslim. Adapun di zaman kita faqad taghayyaral wad'u, kondisi telah berubah. Jadilah keadaan negeri-negeri Islam itu daulah duniawiyah, bukan daulah diniyah. Pendelan ini mungkin disangga sebagai berikut. Bahasanya negeri Islam tidaklah mungkin hilang darinya al-wasfu ad-dini, label agama atau unsur agama. Jika kita menerima penamaan ini, tidak boleh tidak kepala negara dalam negeri Islam haruslah muttasifan, memiliki kriteria, memenuhi kriteria-kriteria syar'i, dan dia adalah seorang yang berupaya untuk mewujudkan hukum-hukum syariat, dan wajib bagi dia untuk menetapkan hukum di antara rakyatnya kaum muslimin dengan Islam. Memisluh hadis tawabit, maka hal-hal yang bersifat permanen semacam ini tidaklah berubah dengan perubahan zaman, tidaklah berganti dengan pergantian metode atau model kekuasaan dan pemerintahan. Berdasarkan ini maka tidak ada makna untuk membedakan antara kondisi negeri Islam di masa terdahulu dan di masa sekarang. Alasan pendapat yang kedua, orang kafir tidak diterima persaksiannya menurut syariat, maka tidak boleh mengambil suaranya dalam pemilu ma'a dalam kondisi sukutu i'tibar, dia tidak teranggap persaksiannya. Maka mungkin bisa kita sanggah, kita tidak bisa menerima kalau pemilu adalah persaksian, sehingga bisa kita katakan tidak diterimanya suara pemilihan orang kafir dengan alasan pemilu atau mencoblos adalah persaksian. Alasan yang kedua, orang kafir tidaklah kita bisa memberi jaminan aman, la yu'man, tidak ada jaminan aman kalau dia mengerti hukum-hukum agama ini. Walaysa ala dirayati, dia tidak punya ilmu tentang hukum agama ini, dan dia tidaklah antusias untuk menerapkan apa yang diinginkan oleh syariat. Wabitali, pada kelirannya ikhtiaru, pilihan yang diambil berdasarkan tolak ukur yang tidak sejalan dengan itibarat tolak ukur yang dipertimbangkan oleh syariat untuk kriteria seorang kepala negara. Wa fi jami' man, dan dalam semua orang yang menjabat jabatan yang bersifat publik. Alasan yang ketiga, bai'at dalam Islam itu terbatas pada kaum muslimin, demikian di masa Khulafa'ur Rasyidin. Tidaklah diketahui bahwa seorang non muslim terlibat dalam bai'at kepada salah satu khalifah. Itlah madkhala, karena tidak ada jalan masuk bagi ahlu dhimmah, orang kafir, dalam nasbil a'immah, dalam pengangkatan penguasa dengan sepakat para ulama. Bisa disangka alasan ini dengan kita katakan tidak terlibatnya non muslim di awal Islam karena maradduhu, itu sebabnya lidhurufil muslimin anadzak, kondisi kaum muslimin ketika itu. Wa makana yuhitu bihim, dan apa yang meliputi kaum muslimin berupa para musuh. Mimma la yaj'al bil imkan, sehingga menjadikan tidaklah mungkin meminta saran satupun non muslim. Sehingga kenapa itu terjadi, intinya adalah ila halin tariatin, kondisi darurat, bukan satu hal yang bersifat permanen melekat pada non muslim. Namun bisa kita sanggah, wa yumkin ayujab an hadil munakosha, sanggahan ini bisa kita jawab dari dua sisi. Yang pertama, dikepung oleh musuh dari semua sisi tidaklah menghalangi kaum muslimin untuk meminta saran kepada orang kafir yang ada dalam dakhil biladihim, dalam negeri mereka. Yang orang kafir ini itu ada dalam zimmah kaum muslimin, terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Maka tidak ada hubungan antara musuh mengepung dengan terlarangnya orang kafir yang menjadi warga negara atau penduduk untuk melakukan baiat. Kemudian jawaban yang kedua, ala fardhi, saatnya kita andaikan at-taslim, kita terima apa yang telah disebutkan, maka kondisi yang disebutkan tidaklah menghalangi keterlibatan sebagian kafir dhimmi dalam pemilihan, atau ala aqwa, minimal keterlibatan mereka untuk memberikan bai'at dan ketaatan. Karena tidak mungkin keadaan darurat, tari'ah, keadaan darurat jadi sebab liman'i, untuk mencegah semua orang kafir dhimmi dari melakukan pemilihan, apalagi melarang mereka untuk semata-mata memberikan bai'at dan pengumuman penegasan untuk taat kepada pemimpin yang terpilih. Kesimpulan dari penulis, ketika setelah merenungkan keterlibatan non muslim dalam pemilihan kontemporer, kita jumpai dia adalah satu kasus fikih kontemporer yang tidak ada di masa para sahabat dan setelahnya. Itu karena keterlibatan orang kafir dalam pemilu bukanlah seperti keterlibatan alul halil wal aqdi dalam memilih khalifah. Waman uhum min mubayatil khalifah, dan terlarangnya orang kafir untuk membayat khalifah, yatulu ala adami luzumi mubayatihim, menunjukkan kalau tidak harus, mereka tidak harus berbaiat, dan tidak pula menunjukkan kalau itu terlarang secara mutlak. Dan wahin, dan pada saat kita kembali mengacu pada kaidah-kaidah syariat berkenaan dengan masalah kekuasaan dan pemerintahan, an ahamama, bahasa perkara paling penting yang akan rusak disebabkan keterlibatan non-muslim dalam pemilu adalah maksud al-aslah wal-afdal, maksud mencari yang paling layak dan paling utama untuk diberi jabatan. Karena orang kafir tidak akan memilih kecuali orang yang dia cocok dengan hawa nafsu dan kecenderungannya. Dia tidak akan memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Islam berupa sejumlah kriteria dan persyaratan. Wali yumkin nasuhu au nusuhu, tidak mungkin menasihatinya atau memberikan pengaruh kepadanya melalui tauiyah, penyadaran kepada dirinya wajib memilih yang terbaik. Dan inilah yang mendorong penganut pendapat yang kedua untuk mengharamkannya. Walladhi amilu ilaihi, pendapat yang aku condongi, kata penulis, ayu alaq, hendaklah kita gantungkan hukum pemilihan non-muslim ala hadal mabda dengan prinsip ini. Jika keterlibatan mereka itu akan memberikan pengaruh kepada kekuasaan, bihaitsu dimana yakunil aswatihim, suara mereka itu punya pengaruh dalam menguatkan pihak salah satu dari yang lain, maka tidak boleh tidak pendapat yang melarang. Dan demikianlah realitanya, suara mereka punya pengaruh untuk menangnya satu pasangan dari yang lain. Oleh karena itu semua orang yang maju pasti mereka berusaha mengambil simpati non muslim. Hatta la yakuna al-ikhtiar, sehingga al-ikhtiar lil wilayah, pemilihan untuk siapa yang jadi penguasa, tidaklah dibangun di atas pendapat orang kafir yang tidak mencocoki syariat. Dan supaya tidaklah meninggi orang-orang kafir atas kaum muslimin sehingga mereka punya kemuliaan dan kekuasaan, lantas mereka mendiktikan apa yang mereka inginkan terhadap para calon. Adapun jika keterlibatan non-muslim tidak memiliki pengaruh di atas fitarsyih dalam pencalonan, karena sedikitnya suara mereka, karena mereka sangat minoritas dan mereka pun tercerai-berai dan semacam itu, maka aku pribadi berpandangan tidaklah mengapa mereka terlibat sebagai pemilih. Kenapa? Alasannya karena ini bisa mewujudkan maslahat mengambil simpati hati mereka terhadap Islam dan kecondong ke keperpihakan mereka terhadap negeri Islam, dan mereka ta'atuf ma'al muslimin sehingga mereka punya kedekatan dengan kaum muslimin tanpa menimbulkan yatarattab, berdampak mafsadah yang jelas, sehingga keterlibatan mereka dalam maslahat yang jelas tanpa adanya mafsadah dan pelanggaran terhadap teks syariat. Dan kondisi semacam ini menguatkan pendapat yang membolehkan dalam kondisi ini, khasatan terutama jika kita mengetahui bahasanya pemilih dalam naungan negeri Islam sayakunu itu hanya ada pada para calon-calon yang telah lengkap muwafaqatu daulah alaihim, telah lengkap negara menyetujui dia mencalonkan diri. Dan para calon hum, mereka adalah orang yang ittasafa bisifati syar'iyah, memenuhi kriteria syar'i yang membuat dia layak untuk menjabat satu jabatan publik, sehingga suara non muslim tidak akan diberikan kepada man huwa ila ghairi man huwa mustahik, orang yang tidak berhak. Ini kata beliau, di antara hal yang menguatkan bolehnya hal ini jika mereka minoritas sekali adalah kalau di negeri yang betul-betul Islam, maka yang boleh maju jadi calon adalah orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu, semuanya muslim dan seterusnya, sehingga tidak mengapa mereka milih, karena nyoblosnya juga yang dicoblos pilihan yang ada anak muslim. Lain hanya di negeri sekuler ya, lain hanya di negara sekuler di mana yang nyalon juga macam-macam, maka suara mereka sangat menentukan. Kemudian membahas Arabi, keterlibatan ahli bid'ah dalam pemilihan. Yang dimaksud dengan ahli bid'ah wal ahwa adalah orang yang menyelisihi akidah yang benar, yaitu yang dimiliki oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ahlul bid'ah yang beliau maksudkan adalah bid'ah dalam akidah. Fawaqa'a, maka dia terjumus dalam bid'ah yang telah tersebar di kalangan para ulama, bahasanya semacam itu menyelisih Quran dan Sunnah, semacam Khawarij, Jahmiyah dan Murji'ah. Maka kata penulis, yang disebut dengan ahlul bid'ah itu adalah bid'ah dalam akidah. Ketika dia mengadopsi kemudian memiliki akidah yang jelas-jelas gamblang di kalangan para ulama, itu adalah akidah yang menyelisihi Islam. Sebab dikhususkannya bahasan khasin, adanya bahasan khusus untuk ahlul bidah, karena sebagian ulama menyebutkan bahwasannya memilih adalah memberikan persaksian. Dan para ulama menyebutkan adanya perselisihan dalam hukum menerima persaksian ahlul bidah. Fa hukmu qabul, maka hukum diterimanya pencoblosan ahlul bidah dalam pemilu dibangun di atas turunan dari hukum diterimanya persaksian mereka ingdaman, menurut para peneliti yang berpandangan bahasanya memilih dalam kegiatan pemilu adalah bagian dari persaksian. Dan sebab para ulama menyebutkan ahlul bid'ah dalam bab persaksian adalah li ajli, dalam rangka pengaruh bid'ah dalam menodai adalah seseorang. Adalah artinya baiknya kondisi agama. Maka siapa yang berpandangan bahasanya bid'ah itu adalah celaan dalam adalah seseorang, lam yara jawaza syahadati rajuli, maka dia tidaklah membolehkan persaksian laki-laki atau seseorang yang al-mutalabis bil bid'ah, berkecimpung dalam bid'ah. Namun ulama yang tidaklah berpandangan bid'ah itu punya pengaruh dalam adalah seseorang, maka dia berpandangan tidaklah mengapa menerima persaksian ahlil bid'ah. Akan tetapi perselisihan fikih ini tidak punya pengaruh dalam melarang ahlil bid'ah dalam memilih, karena dua alasan. Alasan yang pertama, keterangan telah lewat bahasanya memilih bukanlah bagian dari persaksian di pengadilan yang dikenal. Maka tidaklah sah al-qaul, pendapat yang bitatbiq kafati ahkami syahadah, menerapkan semua ketentuan persaksian dalam memilih. Wahai sukana kadzalik, jika demikian maka tidak ada pengaruh bagi perselisihan fikih fil qaul, dalam berpendapat bolehnya memilih pemilih intikhab tentang bolehnya ahli bidah memilih ataukah tidak boleh, karena memilih yang mereka lakukan bukan bagian dari persaksian. Alasan yang kedua yang rajih dalam persaksian ahlul bidah adalah al-amru fihi tafsil, perlu rincian. Maka ahlul bidah yang muta'awil, yang terjumus dalam bidah karena salah ijtihad atau dia bodoh, muqallid ikut-ikutan, al-ma'dzur yang dimaklumi ikut-ikutannya, la takuna al-bid'atu, maka bid'ah dalam hal ini tidak menjadi sebab mencela adalahnya. Adapun orang yang sembrono dalam berijtihad atau sembrono dalam taklid, sehingga dia bukanlah seorang yang taklid yang dimaklumi, maka bid'ah itu mencela, menodai adalahnya. Faman kana minhum, maka jika ahli bid'ah yang dia mustahid, salah ijtihad atau muqallid yang dimaklumi, maka bid'ah itu tidaklah mempengaruhi adalahnya, dia bisa tetap tergolong orang yang baik agamanya. Adapun mangkana muqassiran, adapun orang yang ceroboh, maka dia tidak dimaklumi. Yang tidak dimaklumi maka bid'ahnya adalah noda dalam adalahnya. Fayakunu hukmuhu fil intikhab, maka hukum ahli bid'ah dalam masalah memilih itu derivat dari apakah ada syarat adalah dalam memilih, yang nanti akan kita bahas biiznillah. Bina'an alaihi, berdasarkan uraian di atas, hukum asal ahli bid'ah yang bid'ahnya itu tidak menjadi sebab menodai adalahnya, boleh bagi mereka terlibat dalam pemilu, diakhtaru supaya memilih al-murasyahin, para calon. Ma'at tetap diiring dengan ahamiyah pentingnya memperhatikan jalbil masalih, mendatangkan masalah dan mencegah bahaya dalam keterlibatan ahli bid'ah. Maka jika keterlibatan mereka itu akan menjadi sebab tersebarnya bid'ah atau berkuasanya ahli bid'ah atau mafsadah yang lain, tidaklah diragukan kalau mereka perlu dilarang. Demikian juga seandainya dalam melarang mereka ini terdapat maslahat, sebagaimana semacam maslahat memboikot mereka dan menolak persaksian mereka, maka mereka dilarang untuk ikut memilih karena alasan tersebut. Kemudian mabahas yang kelima adalah keterlibatan orang yang tidak sempurna kelayakannya dalam intikhabat, dalam pemilu. Terbagi menjadi dua matlab. Matlab yang pertama keterlibatan fasik, yang kedua adalah keterlibatan orang bodoh dalam pemilu. Maka matlab yang pertama keterlibatan orang fasik ahli maksiat dalam pemilu. Ini adalah, yaitu baiknya agama adalah salah satu syarat untuk bersaksi. Jadi saksi tidak boleh tidak, seorang saksi haruslah orang yang baik agamanya. Dalil surat At-Talaq ayat yang kedua, wa asyidu dawai adlim minkum. Berdasarkan hal ini, maka tidaklah diterima persaksian orang fasik. Nah, apakah yalzam wajib persyaratan baiknya agama dalam pemilih? Telah lewat bahasanya memilih bukanlah memberikan persaksian, maka tidaklah sah mempersyaratkan dalam memilih apa yang disyaratkan dalam seorang saksi. Maka jika persaksian orang fasik tidak diterima, maka tidak ada, tidaklah harus, tidaklah berkonsekuensi, tidaklah diterima pencoblosan orang yang fasik, karena memilih atau mencoblos bukanlah persaksian. Berdasarkan ini, maka tidak ada dalil yang mendukung terlarangnya intikhabil fasik. Ini orang fasik memilih. Wa qabul, dan diterimanya pemilihan atau pencoblosan orang fasik itu berkenan dengan pendapat bolehnya intikhabat al-ammah, boleh tidaknya pemilu itu sendiri. Maka jika telah jelas di bab yang lewat bahasanya pemilu itu sendiri boleh, dan mau tidak mau dalam pemilu itu ada keterlibatan orang fasik, maka berarti boleh pencoblosan orang fasik, tentu dengan syarat hal itu mewujudkan maslahat mencegah mafsadah. Dan jika kita renungkan hikmah disyaratkannya al-adalah baiknya agama dalam persaksian, la wajadna, nisa kita jumpai bahasanya itu adalah marad anna dalika marad tuhu, intinya adalah tawsik sahadah, adalah verifikasi terhadap persaksian, di mana kita mendapatkan jaminan aman kalau persaksian tersebut tidak punya unsur bohong, dan orang fasik itu lebih berani untuk berbohong. Wa aqallu, dan lebih sedikit rasa takutnya dan takutnya untuk bohong. Lain halnya dengan orang yang baik agamanya dan lagi bertakwa, maka baiknya agamanya menghalangi dia untuk berbohong. Wa li ajli nadhar, dan karena menimbang maksud syariah dalam disyariatkannya al-adalah, sebagian ulama berpendapat ila takhfif, untuk memberikan keringanan berkenaan dengan syarat al-adalah. Ya, di mana al-adalah sekarang itu tidak harus mencakup menjauhi dosa besar dan meninggalkan terus-menerus melakukan dosa kecil secara mutlak. Bal yakun maraddu dzalika, namun inti dari maraddu dzalika ilal adalah, intinya adalah adalah yang terwujud dengannya jaminan aman dari tidak bohong. Ya, maka itu pendapat sebagian ulama, catatan kakinya Ibn Abdus Salam, Ibn Al-Qayyim, Ibn Al-Zaymin. Ya. Karena kalau saksi dengan kriteria para ulama fikih terdahulu, tidak ada. Nanti pengadilan tutup. Ya. Kalau pakai tolak ukur para ulama terdahulu. Maka sebagian ulama, yaitu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ibn Al-Qayyim, dan mengambil maksud dari al-adalah, itu baiknya agama, sehingga dalam pengertian tidak harus muluk-muluk, namun dalam pengertian dia bisa dipastikan dia adalah orang yang tidak bohong. Wabina'an ala dhalik, maka berdasarkan hal tersebut, maka mungkin kita syaratkan pada pemilih minan adalah, perlu dia memiliki al-adalah, kualitas agama yang bagus, terwujud dengannya rasa aman dari tidak adanya pengkhianatan dari si pemilih, dan dia tidaklah menelantarkan amanah memilih. Wadhalika, dalam hal tersebut dengan disyaratkan pemilih adalah orang yang menjauhi perbuatan yang yadulu irtikaba saksilahu, yang tindakan orang ketika seorang itu melakukan perbuatan tersebut menunjukkan ala anna mislahu la yubali bil wilayah. Bahasa orang semacam tidak peduli dengan masalah kekuasaan, tidak pula memperhatikan hak-hak amanah. Maka orang yang muntahik, orang yang melanggar lil hurumat, hal-hal yang diharamkan, atau orang yang mutahawin meremehkan masalah rishwah, masalah suap menyuap, atau orang yang keterlaluan fanatik dengan sukunya atau dengan partainya atau semacam itu, yang ada sangkaan kuat bahasanya pemilihan orang semacam ini saya kunu akan terjadi tanpa memperhatikan timbangan syar'i, maka semestinya wajib melarang orang semacam ini untuk memilih, karena ada sangkaan kuat menurut kita anak ikhtiarahu, bahasanya dia memilih tidak berdasarkan petunjuk dan menimbang kesolehan, namun semata-mata hawa nafsu dan kepentingan. Maka wahadal ikhtiar, maka sehingga pemilihan dia adalah satu hal yang haram, dan memberikan toleransi kepadanya untuk memilih berarti menyetujui hal yang haram, dan tidaklah boleh bagi sistem untuk menyetujui semacam ini. Demikian juga wajib melarang orang-orang yang tidak baik agamanya untuk memilih jika keterlibatan dia akan jadi madarat bagi maslahat syar'i. Berdasarkan hal itu kesimpulannya, baiknya agama tidaklah syarat untuk menjadi seorang pemilih. Wajib melarang memilih semua person yang ada sangkaan kuat bahasanya pemilihannya la yakuna, tidak akan ada illa ala maqasid muharramah, kecuali karena maksud yang haram, atau antakuna musyarakatuhu, atau keterlibatannya akan menjadi sebab pengaruh, memberikan pengaruh pada masalah syar'i yang berkenaan dengan kekuasaan. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan kita baca dan kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa aghda wa na'anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.